bulanku lama. Air laut berkilauan, ayu-layu ombaknya nari ke pantai sendak kuduan. Di bawah sinar bulan hati duka jadi senang. Kita berbunyi riang gembira jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan di bawah sinar bulan. Semalam ia bersuka menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan di bawah sinar bulan pun. Hati sedih tak terasa, si miskin pun yang hidup sengsara. Semangat ini